بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمتك علما يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. ان شاء الله kita akan melanjutkan kajian Al-Qawaid. Kali ini kita akan membahas tentang pandangan terhadap keindahan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dunia ini. Rifat, insyaallah. Halaman ke-38 insyaallah kita akan meneruskan kajian di halaman 38. Setelah sebelumnya di pekan kemarin kita telah membahas tentang keindahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita telah menjelaskan beberapa hadis yang wartakan di sini, di antara hadis inna Allah jamil yuhibbul jamal, kemudian inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyibah, kemudian juga inna Allah yuhibbu an yura atharu ni'matihi ala 'abdihi, dan juga kalimat fa'turu ni'matuhu wa karamatuhu 'alaik. Ini bagi kita slide-nya yang kita hafalkan hadis-hadis ini sekaligus bahasa Arabnya sebagai pelatihan juga untuk menghafal kosakata-kosakata Arab. Jadi kalau misalnya kita ingin menguasai sesuatu, kita juga harus memiliki kunci hafalannya untuk praktek juga nantinya. Ketika kita punya hafalan seperti inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyibah, itu di menggabung konsentrasi atau di tag nanti ngirin lagi. Ketika misalnya kita mempunyai perbendaharaan hafalan hadis inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, itu kita bisa kemudian misalnya mengiyakannya. Misalnya inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, itu ada berapa kalimat? Ada dua sebenarnya. Inna Allah tayyibun, inna di sini berarti ada tu taukid, kemudian Allah di sini adalah isim inna, kemudian tayyibun itu adalah khobar inna. Kalau misalnya kita belajar nahwu dan bahasa Arab, itu hafalan-hafalan terhadap ayat dan hadis itu sangat berguna nanti. Sehingga sekaligus kita akan mempraktikkan i'rab dan pemahaman terhadap bahasa Arab melalui lafal-lafal dan kalimat yang kita hafal baik dari ayat ataupun dari hadis. Inna Allah tayyibun, kemudian apa inna di sini, kemudian apa arti Allah, kemudian apa arti tayyib. Nah sekarang la yaqbalu illa tayyiba, la yaqbalu illa tayyiba, di sini ada penafian kemudian ada istithna. Nah ini kita juga bisa mempraktikkan dari segi ini apa, yaitu dari segi nahwunya bisa, ya. Kemudian dari segi usul fikihnya juga bisa. Bahwasanya di sini ada penafian, kemudian ada istithna. Ketika penafian la yaqbalu, la tidak menerima, kemudian diteruskan dengan adanya pengecualian, maka itu menunjukkan hasr, yaitu pengurungan, yaitu pembatasan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima yang baik-baik saja. Nah, itu ketika misalnya antum memiliki perbedaan kosakata, memiliki perbedaan hafalan meskipun ringkas, juga memiliki kaidah-kaidah nahwiyah, juga kaidah sharfiyah, kemudian ditambah misalnya balaghah, kemudian ditambah usul fikih, maka dalam satu teks ini innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, antum bisa mendapatkan faedah-faedah ilmiah yang bisa antum istinbatkan dari kalimat tersebut. Singkat, namun antum bisa berapa poin yang bisa? Berapa poin? Banyak poin. Di antara poin pertama dari kata inna misalnya, kita biasa beristimbat bahwa saya Rasulullah SAW pun bermanhaj dalam menuturkan kalimat, juga mempunyai manhaj penekanan. Penekanan supaya pendengar semakin yakin akan kalimatnya. Kemudian Rasulullah SAW juga menuturkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Baik dan seterusnya dan seterusnya. Berapa poin? Bisa 10 poin dari kalimat yang singkat ini. Kemudian Inna Allah Al-Jamil, Yuhibbul Jamal. Dari misalnya secara sorof atau bisa mengetahui Jamil itu isim apanya Jamal. Jamil itu berarti isim fa'il. Jadi kata apa? Jamula ya jamulu, jamal, jamalan, jamilun, majmulun, dan seterusnya. Nah, jadi hendaklah kita terus menuntut ilmu, terutama Arabiyah untuk pemula. Karena apa? Kalau misalnya antum sudah menguasai Arabik dari nahu dan sorofnya, itu perjalanan kemudian itu akan terasa sangat indah dan enak. Sangat enak. Berbeda jika misalnya antum bertahun-tahun belajar misalnya tafsir, kemudian Al-Qur'an, kemudian ya tajwid dan sebagainya. Kemudian antum belajar hadis, mustalah hadis, kemudian antum belajar fiqih dan usulnya. Namun antum belum pelajari bahasa Arab sehingga antum bisa membaca literatur klasik. Oh, itu kasihan. Kenapa kasihan? Karena dia mempelajari sesuatu yang luas namun dengan pandangan yang sempit sebenarnya. Yang mana jika misalnya dia tidak mempunyai kunci bahasa Arab, dia tidak akan bisa mempresentasikan dengan baik nantinya. Oleh karena itu, selagi kita bisa terus belajar ilmu syar'i, balancingkan dengan belajar bahasa Arab. Kalau misalnya ada grup WhatsApp misalnya, ikut. Kalau misalnya ada rekaman, oke. Kalau misalnya ada kajian di sekitarnya tentang bahasa Arab, di Rosat Arabia, silakan ikut. Maka hendaklah ikut, bukan silakan lagi, tapi ikutlah. Jangan ragu. Ya, meskipun ustaznya siapa ya, yang penting dia mengajar bahasa Arab. Yang penting antum bisa, yang penting antum mendapat perbendaharaan. Karena ibrohnya kalau pengajar bahasa Arab itu bukan siapa yang mengajarkannya, tetapi ibrohnya apa yang antum dapatkan, what you get. Bukan who make you get, tapi what you get, apa yang kamu dapatkan, apa income-nya untuk kita. Ya. Jadi dari inna Allah jamil, yuhibbul jamal, kemudian Allah inna Allah thayyib, la yaqbal illa thayyiba. Dua kalimat itu aja, atau di sini ada empat kalimat, inna Allah jamil, kemudian yuhibbul jamal. Yuhibbul jamal, kalimat ini sebagai sifat untuk Allah. Kok bisa kita ngomong? Ya, kita belajar bahasa. Innallaha jamilun, jamil sebagai khobar. Yuhibbul jamal bisa aja mensifati Allah, bisa juga sebagai khobar tani, itu kalau nahu. Itu jadi pemahaman antum, pemahaman kita akan meluas kalau misalnya dengan perbendaharaan ilmu Arabik. Jadi sekali lagi Arabik itu ibarat kunci. Kalau misalnya kita menyeruak ke dalam suatu gudang dan kita menerawang isi gudang yang begitu banyak, beribu-ribu catatan kita, tapi kita tidak pernah membuka isi gudang dengan kuncinya, itu sama aja kita menerawang sesuatu yang tidak akan pernah kita pegang langsung. Nah, itulah keadaan misalnya seseorang yang belajar banyak ilmu syar'i namun tidak belajar Arabik secara khusus. Itu dia menerawang banyak sekali isi dari ilmu syar'i, namun kemudian dia sebenarnya tidak memegang langsung, tidak memegang langsung ilmu syar'i itu, tapi menerawang melalui perantara. Begitu. Oleh karena itu kita motivasikan untuk antum semua belajarlah bahasa Arab minimal rutin seminggu sekali misalnya, atau mengikuti kajian-kajian walaupun itu online misalnya. Yang terpenting ada yang kita dapatkan dari Arabik itu. Jangan sampai tidak pernah. Okay. Mumpung masih muda. Okay. Kemudian kita melanjutkan ke halaman 38. Dua, meluruskan cara pandang terhadap keindahan. Nah, di sini Ana akan mempersilakan di antara antum untuk membacanya terlebih dahulu. Kemudian setelahnya kita akan menjelaskan insya Allah beberapa poin yang berkaitan dengannya. Siapa yang akan membaca dengan bacaan yang agak cepat dari Ikhwan atau Akhwat? Ikhwan atau Akhwat yang membaca? Siapa yang membaca? Siapa yang pintar membaca dari sini, mahasiswa sini? Tuan rumah ya, tuan rumah siapa? Imma Febri, Imma Safid, Imma Salman, dan lain-lain. Atau orang jauh dari Banten, silakan. Devan, enggak mau? Silakan. Yang biasa membaca atau tata aja, tata. Biar antum enggak tidur ya. Okay. Nah, ya. Pahalanya besar antum insyaallah. Antum aja. Enggak mau. Ayolah, Siapa yang lain? Tolong. Ya, silakan yang agak cepat bacanya dengan intonasi yang bagus. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد meluruskan cara pandang terhadap keindahan. Ada dua kelompok yang keliru dalam memahami konsep keindahan pada hadis di atas sehingga mereka tersesat. Kelompok pertama menyatakan segala yang diciptakan Allah itu indah. Dia mencintai segala yang Dia ciptakan. Maka kita pun harus mencintai seluruh ciptaannya. Oleh karena itu kami tidak memiliki sedikit pun apa-apa yang diciptakan oleh Allah. Mereka juga mengatakan siapa saja yang memahami bahwa seluruh makhluk yang ada di alam semesta berasal dari ciptaannya, niscaya ia akan melihat semuanya begitu indah. Salah seorang penyair dari kalangan mereka mengatakan, apabila anda memperhatikan alam ini, segala yang ada di dalamnya akan terlihat indah. Orang-orang tersebut berdalil dengan firman Allah, Al-Ladzi ahsana kulla syai'in khalaqa, yang memberi indah segala sesuatu yang Dia ciptakan. Quran surat As-Sajdah ayat 7. Juga dengan firman Allah, Sunallahi allazi ataqana kulla syai'. Itulah ciptaan Allah yang menciptakan dengan sempurna segala sesuatu. An-Naml ayat 88. Dan firman Allah, ma tara fi khalqi ar-rahmani tafawut. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Rabb yang Maha Pengasih. Al-Mulk ayat 3. Menurut mereka, orang yang sesungguhnya mengenal Allah adalah orang yang secara terang-terangan meyakini bahwa semua yang ada di alam ini indah tanpa terkecuali. Ia tidak akan melihat adanya kejelekan atau cacat di alam ini. Orang-orang yang masuk dalam kelompok pertama ini tidak memiliki rasa cemburu karena Allah. Dia tidak akan membenci dan memusuhi musuh Allah karena Allah. Dia tidak menghindari kemungkaran. Baca yang benar. Dia tidak akan membenci dan memusuhi musuh Allah karena Allah. Gitu yang baca. Intonasinya itu menunjukkan bahwasanya ada kesalahan dalam maknanya. Dia tidak akan musuh. Dia tidak akan membenci dan memusuhi musuh Allah karena Allah. No. Dia tidak akan membenci dan memusuhi musuh Allah karena Allah. Dia tidak akan membenci dan memusuhi musuh Allah karena Allah. Dia tidak mengingkari kemungkaran, tidak meyakini ada kewajiban jihad di jalan Allah, dan tidak menegakkan hukum-hukumnya. Mereka melihat bahwa keindahan fisik laki-laki dan perempuan adalah salah satu keindahan yang dicintai Allah. Akibatnya, mereka beribadah dengan kemasikan mereka, bahkan ada di antara mereka yang sangat ekstrim hingga menganggap bahwa ilah atau sembahannya menampakkan di melalui keindahan fisik itu dan menyatu di dalamnya. Jika dia seorang penganut panteisme, paham menyatukan Tuhan dengan alam semesta, ia akan menyatakan bahwa yang demikian itu merupakan salah satu ekspresi atau perwujudan Tuhan. Dan mereka menamainya dengan manifestasi keindahan. Meluruskan cara pandang terhadap keindahan. Di sini ya dikatakan meluruskan, kenapa? Karena adanya dua kelompok yang sebenarnya memiliki penyimpangan dalam menanggapi atau memandang keindahan yang zahir. Ada dua kelompok dan kita baru membaca tentang kelompok pertama. Ada dua kelompok yang keliru dalam memahami konsep keindahan pada hadis di atas sehingga mereka tersesat. Yaitu hadis yang tadi, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Konsep atau bentuk keindahan pada hadis yang dimaksud itu ada maksud tersendiri, yang mana tidak secara mutlak begitu dan tidak secara mutlak begini. Kalau bisa memahami secara mutlak begitu, maka akan terjerumus di kelompok pertama. Kalau bisa memahami secara mutlak begini, lawan dari yang begitu, maka akan terjerumus di kelompok yang kedua. Nah, kita akan memulai pembahasan di sini tentang kelompok yang pertama. Kelompok yang dimaksud di sini adalah siapapun yang tersifati dengan sifat-sifat seperti ini dari pandangan. Jadi tidak tertentu pada individu atau kelompok tertentu. Cuma memang mayoritasnya atau banyaknya kelompok yang pertama ini lebih dekat kepada kelompok yang mengadopsi pemikiran Al-Hallaj atau Ibn Arabi, yaitu menunggali kaul gusti, bersatunya Tuhan atau Rabb dengan makhluk. Ya. Itu lebih dekat ke sana, ya. Sifat ekstrimnya seperti ini. dan kalimat sebenarnya nanti insya Allah akan kita bahas nanti pada ya pahamnya panteisme. Kelompok pertama menyatakan segala yang diciptakan Allah itu indah. Dari lafal ini, segala yang diciptakan Allah itu indah, itu adalah lafal yang mujmal, membutuhkan tafsir. Lafal segala berarti kullu, berarti artinya semua, umum. Dan di sini tidak ada pengecualian. Mengartikan apa? Mengartikan bahwasanya tidak ada satupun yang Allah ciptakan melainkan pasti indah. Dan ini ditafsirkan secara zahir di bawahnya termafhumkan apa? Bahwasanya iblis itu indah, syaitan itu indah, hewan-hewan buas itu indah, segalanya itu indah, bagus dan seterusnya. Dan sebagaimana telah kita sampaikan, kita layak untuk membedakan antara perbuatan Allah dengan hasil perbuatan Allah. Pernah saya kata, bahwasanya perbuatan itu fi'lullah, perbuatan Allah itu fi'lullah atau af'alullah. Tetapi hasil perbuatan Allah atau efek dari apa yang Allah perbuat itu adalah maf'ul atau maf'ulat jamaknya. Bedakan itu seperti kitab-kitab Ibnu Taimiyah di antara majmu' fatawa atau kitab al-istighatsah dan kitab-kitab akidah, bahwasanya seseorang itu layak untuk membedakan antara maf'ul dan juga fi'il. Benar bahwasanya fi'il itu masdar bukan? Dalam Arabik masdar. Maf'ul itu sebagai isim maf'ul dalam Arabik, dalam sharaf juga. Ya. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari, kemudian masdar. Kemudian isim fa'il, kemudian isim maf'ul. Nah, kadang-kadang masdar itu bermakna maf'ul. Contohnya apa? Contohnya kitab. Kitab itu bisa bermakna kitab secara zat, bisa juga bermakna yang tertulis, objek ya. Nah, kemudian qira'ah. Qira'ah dari bahasa Arab qira'ah. Artinya itu secara masdar melakukan pembacaan, membaca ya kan? Tapi bisa juga qira'ah bermakna maqru', yaitu yang dibaca. Oke. Tapi sekarang ketika antum mengatakan qira'ah, yang dimaksud qira'ah itu adalah perbuatan membaca. Apakah itu disamakan dengan apa yang dibaca? Beda. Nah, sekarang ada fi'lullah, ada maf'ul. Ada maf'ulullah, yaitu yang diperbuat atau hasil dari perbuatan oleh Allah. Bedakan dua itu. Nah, fi'lullah, perbuatan Allah itu bukan makhluk. Tetapi hasil dari apa Allah perbuat itu adalah makhluk. Benar enggak? Kita manusia, siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita disebut khalq bukan? Khalq, ya khalq benar. Bermakna makhluk. Apa arti khalaqa yakhluqu khalqan? Apa artinya? Menciptakan. Itu pahami. Khalaqa yakhluqu khalqan artinya menciptakan. Kemudian khaliqun Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makhlukun yang diciptakan. Oke. Sekarang khalq itu dua maknanya. Bisa bermakna perbuatan khalq itu sendiri, bisa bermakna makhluk. Dalam bahasa Arab ya enggak? Kalau misalnya kita memahami bahasa Arab, khalq khalaqa atau khal kemudian lamnya mati kemudian qaf. Itu bisa bermakna dua. Imma dia bermakna perbuatan itu sendiri yaitu menciptakan. Nah, kalau misalnya khalq di sini kan dinisbatkan kepada Allah. Nah, sekarang makna kedua bisa juga bermakna makhluk yang diciptakan. Nah, penciptaan dengan yang diciptakan beda enggak? Beda. Penciptaan itu fi'il, ya kan? Nah, adapun yang diciptakan itu adalah hasil dari penciptaannya. Nah, apakah hasil dari penciptaan itu sama dengan penciptaan? Beda. Penciptaan itu apa? Perbuatan. Tapi perbuatan Allah itu makhluk bukan? Bukan makhluk. Perbuatan Allah bukan makhluk. Tetapi hasil dari perbuatan Allah itu makhluk bukan? Nah, itu bedanya. Kita makhluk bukan? Makhluk. Oke. Okay. Tapi nah, ketika Allah menciptakan kita, penciptaan Allah terhadap kita, apakah penciptaan itu makhluk? Bukan, itu perbuatan Allah. Ini yang kesalahan nanti dipahami oleh Mu'tazilah, bahwa saya kalam Allah adalah makhluk, padahal kalam Allah adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin diajak berpikir cukup ini ya. Ya, enggak apa-apa. Berpikirlah. Berpikirlah. Itu lebih baik daripada tidak. Kita dikajian itu diajak untuk berpikir, bukan diajak untuk terhibur temuan tertawa. Enggak, kita diajak untuk berpikir. Antum berpikir, kita berpikir ya. Oke. Minimal kalau misalnya belum pernah mendengar mukaddimah atau hal seperti ini, minimal sekarang mendengar. Supaya apa? Kelak ketika mendengar, oh iya pernah saya mendengar seperti ini. Itu dulu. Jadi enggak langsung semua hal itu dengar langsung boleh difahami begitu saja ya. Tapi yang terpenting, antum sekarang sudah mendengar mukaddimah ini, dan kelak insyaallah di kajian-kajian lain atau dengan guru lain misalnya, antum pernah mendengar, saya pernah mendengar perbedaan antara fi'lullah dengan maf'ul. Ya. Segala yang diciptakan Allah itu indah, kata mereka, kelompok pertama. Dia mencintai segala yang diciptakan. Ini syubhat. Dia mencintai segala yang diciptakan. Ini syubhat. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala mencintai apa yang Allah ciptakan, ini berarti huwa yuhibbu kullama khalaq. Dan kullama khalaq kullah di sini berarti apa? Kullu umum dan musul ini. Ma ini juga umum. Setiap ma di sini isim mausul dan menunjukkan umum. Keumuman dua umum. Berarti semua apapun yang Allah ciptakan itu dia mencintai. Bagaimana Allah mencintai iblis? Apakah Allah Subhanahu wa taala mencintai syaitan dan mencintai orang-orang yang bermaksiat kepada tidak? Nah. Ini syubhat, berarti kalimat dia mencintai segala yang dia ciptakan. Enggak, no. Harus ada tafsiran, rincian. Oleh karena itu kami tidak membenci sedikit pun apa-apa yang diciptakan oleh Allah. Ya. Tapi kalau begitu, tek-tok kakinya, dah sakit. Enggak, saya enggak benci apa-apa. Dah. Kita tanya itu makhluk bukan? Makhluk. Rasa sakit itu makhluk bukan? Makhluk. Tembak lagi satu ini, dah. Jangan benci. Itu semua indah. Nah, karena kalimat ini kalimat yang mujmal dan bisa bersyubhat di sini. Dia mencintai segala yang diciptakan. Mereka juga mengatakan siapa saja yang memahami bahwa semua makhluk yang ada di alam semesta berasal dari ciptaannya, niscaya kan ia akan melihat semuanya begitu indah. Tapi ini juga kalimat yang mujmal, yang bisa jadi orang yang memahami secara zahir begitu saja itu terperang. Siapa saja yang memahami bahwa seluruh makhluk yang ada di alam semesta berasal dari ciptaannya, niscaya ia akan melihat semuanya begitu indah. Allah Subhanahu wa taala Maha Indah. Baik, benar. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Itu benar. Tetapi sekarang ada doa ma'thur. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syar, keburukan ma khalaq. Keburukan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan penciptaan Allah terhadap keburukan itu bukanlah keburukan. Tetapi apa yang Allah ciptakan itu, ya, zatnya itu bisa menjadi keburukan bagi yang lain. Tapi penciptaannya dan pengadaannya oleh Allah itu bukan buruk. Paham di sini? Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang-orang kafir, ya enggak? Siapa yang menciptakan orang kafir? Ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, buruk enggak orang kafir itu? Buruk. Tetapi apakah penciptaan Allah, astagfirullah, penciptaan orang-orang kafir oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah buruk? Tidak. Melainkan berhikmah. Bedakan di situ antara sifat penciptaannya atau perbuatan Allah yaitu penciptaan dengan hasil dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika hasil dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala itu dalam satu sisi kita memandangnya buruk, kita tidak menisbatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu memang merekalah yang buruk, secara zat. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak dinisbatkan, tidak disifati dengan keburukan. Oke. Okay. Baik. Siapa saja yang memahami bahwa seluruh makhluk yang ada di alam semesta berasal dari ciptaan Allah, niscaya kan melihat semuanya begitu indah. Senang orang-orang kafir kekufuran yang tidak indah. Bahkan disegaskan bahwasanya orang-orang kafir itu najis. Nah, najis di sini najis ma'nawi atau najis hissi hakiki? Maksudnya ngerti? Maksudnya orang dikatakan orang-orang kafir itu najis. Ya, najis. Najis. Najis yang dimaksud di sini najis ma'nawi atau najis hakiki? Atau antum tidak mengerti najis ma'nawi atau najis hakiki? Najis ma'nawi itu adalah najis yang tidak terkecap oleh panca indera manapun. Tapi najis hakiki atau najis yang hissi itu yang bisa ditangkap oleh panca indera, baik dengan mata, dengan hidung atau penciuman atau dengan pengecapan. Nah sekarang ditegaskan dalam Islam orang-orang kafir itu najis. Tapi pertanyaannya, najis secara zat orangnya atau najis secara ma'nawi atau akidahnya? Akidah mereka yang najis. Dalilnya apa? Bahwasanya Nabi SAW menerima makanan kiriman dari Yahudi. Dan Yahudi orang kafir yang belum masuk Islam atau yang tidak masuk Islam. Tapi Nabi SAW menerima. Kalau misalnya memang orang kafir itu najis secara zat, maka Rasulullah tidak akan mengambil hadiah itu. Kenapa? Karena makanan yang dikirim oleh orang Yahudi itu tentu saja sudah berkecimpung atau terkena dengan tangan-tangan mereka. Nah, ini juga dalil bahwasanya kita boleh untuk menerima hadiah dari orang kafir, selama itu bukan dalam rangka perayaan ibadah khusus mereka. Tapi kalau dalam rangka muamalah biasa nggak masalah. Malah justru kalau kita mengecewakannya itu nggak bagus. Oke. Nah, orang kafir itu najis. Dan itu Allah yang tegaskan. Najis ini menunjukkan apa? Buruk bukan? Buruk. Oke. Kemudian apakah itu indah? Tidak. Enggak indah. Bagaimana kita bisa? Konsekuensi dari menyebut semuanya itu indah adalah apa? Kita mengindahkan keburukan. Kita mengindahkan kekafiran. Kita menghasankan bid'ah misalnya. Dan seterusnya, seterusnya, semuanya semua baik, semua oke. Sana sini oke, kanan kiri oke. Ya, itu akibatnya. Salah seorang penyair dari kalangan mereka mengatakan, yaitu dari kelompok yang tersifati dengan ini, mengatakan, إذا رأيت الكائنات بعينهم فجميع ما يحوي الوجود مليح. Jika anda memperhatikan alam ini, kainat itu alam ini, kalau anda memperhatikan kalau alam ini, segala yang ada di dalamnya akan terlihat indah. Baik, apa pikiran kita tentang kotoran? Najis. Sekarang dalam syariat Islam dan jadi itu ada hukum najis, ada hukum khabath dan sebagainya. Kalimat najis atau kata najis sendiri ketika mensifati suatu benda itu menunjukkan apa? Keburukannya secara zat. Itu sudah jelas. Oke, kalau misalnya itu indah, makanlah. Atau peganglah minimal. Enggak mau. Kenapa? Karena dia najis, karena dia tidak indah. Oh, hebat. Kenapa enggak ngambil kotoran? Itu ada kotoran, ambil. Nah, ambil. Tapi ternyata enggak mau. Kita kenapa? Bukankah itu juga indah? Ya, makhluk itu semua ya. Indah semua. Kenapa enggak mengambilnya? Maka di sini, perbuatan dia membatalkan akidah dia. Iya enggak? Kalau misalnya semua dibilang indah, maka rangkumlah, rauplah semuanya. Rangkullah semuanya. Tapi sekarang ada pembunuh. Killer machine. Mesin pembunuh orang. Setiap yang ditemuinya itu akan berpotensi dibunuh. Baik. Datanglah dia jika memang dia itu indah, rangkullah dia sehingga antum akan merasakan keindahan pembunuhannya. Apakah semuanya indah? Tidak indah ternyata. Tidak semuanya indah. Hasil dari apa yang Allah ciptakan. Tetapi penciptaan Allah terhadap keburukan-keburukan itu memang indah. Dan memang berhikmah. Dan itu lain hal. Yang kita sifati keindahan di sini bukanlah hasil ciptaannya yang buruk itu. Dari yang tersifati buruk itu. Tetapi yang kita katakan indah dan maha sempurna itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini jadi frame-nya dibenarkan lagi supaya tidak salah dalam memahami makhluk Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tersebut berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Allazi ahsana kulla syai'in khalaqa." Yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan di surat As-Sajdah. Oke. Kulla syai'in khalaqa, allazi ahsana kulla syai'in khalaqa. Bagaimana memahaminya? Alladhi ahsan kulla syai'in khalaq. Kita lanjutkan dengan ayat berikutnya. Subhanallahilladhi atqana kulla syai'in. Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna. Di sini mencipta dengan sempurna itu makna dari atqana. Itqan. Ya. Itqan itu artinya bisa melakukan dengan sempurna. Seseorang yang mutqin itu bisa, yang mutqin apa aja dulu ya? Misalnya seseorang hafalannya mutqin, artinya hafalan itu sempurna, tanpa adanya keraguan, tanpa adanya nada-nada tidak. Dan begitu juga sunnallahilladzi atqana kulla syai', yaitu sunnah ciptaan, buat perbuatan, hasil buatan ciptaan Allah. Nah, alladzi di sini mensifati siapa? Apakah mensifati sunnah atau mensifati Allah? Saya kan bisa jawab. Di sini ada apa? Sunnallahilladzi atqana kulla syai'. Kita punya sunnah dan kita punya Allah. Sunnah di sini mudhaf, Allah mudhafun ilaih. Kemudian diteruskan dengan alladzi. Nah, alladzi di sini isim mausul dan dia adalah sifat bagi kata sebelumnya. Tapi kata sebelum di sini yang mana? Apakah yang sunnah dia disifati dengan alladzi atau Allah? Siapa yang bisa menjawab teka-teki? Hey. Siapa? Sunnallahi alladhi atqana kulla syai'. Alladhi artinya apa? Yang. Atqana artinya melakukan dengan sempurna. Maksudnya di sini menciptakan dengan sempurna. Kulla syai'. Kulla syai' di sini sebagai kulla di sini sebagai maf'ul bih, sebagai objek dari penciptaan yang sempurna. Perbuatan penciptaan yang sempurna. Kullu di sini mudhaf, dia marah mansub dan mudhaf. Syai' di sini mudhaf ilaih. Nah, masalahnya sekarang alladzi di sini mensifati siapa? Apakah mensifati sunnah atau mensifati Allah? Atau apa di sini atqana kullu syai' artinya mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Mencipta makanya segala sesuatu dengan sempurna. Siapa itu? Ya Allah. Berarti sih Allah itu mensifati Allah, bukan mensifati sunnah itu sendiri, bukan? Ya. Apakah anda paham? Ini sebenarnya tidak begitu rumit. Cuma memang bagi yang pemula atau belum pernah sebelumnya melakukan seperti ini itu agak membingungkan sedikit. Tetapi kalau anda terbiasa dengan seperti ini, inilah yang dinamakan tadabbur. Inilah yang dinamakan tadabbur. Allah di sunnah Allah alladhi atqana kulla syai. Atqana alladhi atqana kulla syai itu mensifati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau misalnya antum mengatakan alladhi atqana kulla syai itu mensifati sunnah, coba gimana nanti? Itulah ciptaan yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Berarti ciptaan di sini mencipta. Berarti ada pencipta selain Allah. Ah, gimana? Berarti syirik tauhid rubbiyah. Ya enggak? Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma tara fi khalqir rahman min tafawut." Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Rabb yang Maha Pengasih. Pada ciptaan Sang Rahman. Menurut mereka, orang yang sesungguhnya mengenal Allah adalah orang yang secara terang-terangan meyakini bahwa semua yang ada di alam ini indah tanpa terkecuali. Oh, berarti tanpa terkecuali, tanpa batas. Semuanya itu indah. Dan indah yang maksud adalah indah secara zat. Bukan indah yang maksud indah berhikmah, bukan. Tapi semuanya itu indah. tidak ada yang perlu dikoreksi lagi, tidak ada yang perlu dibahas kekurangannya, itu semuanya indah. Ia tidak akan melihat adanya kejelekan atau cacat di alam ini dengan berdalil dari ayat-ayat yang tadi. Orang-orang yang masuk dalam kelompok pertama ini tidak memiliki rasa cemburu karena Allah. Ya. Rasa cemburu dalam agama Allah. Kenapa? Karena dia tidak akan membenci dan memusuhi musuh Allah karena Allah. Di sini membenci dan memusuhi. Ada dua kata yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Yang pertama membenci, yakrah atau yubghid, dan yang kedua memusuhi, yuqatil. Dua lafal ini menjadi rukun. Bahwasanya minimal seseorang itu harus membenci musuh Allah karena Allah. Nah, orang-orang yang dalam kelompok pertama ini, mereka tidak akan melakukannya. Jangankan memusuhi, membenci saja tidak. Sedangkan membenci itu adalah rukun pertama yang kemudian menghasilkan perbuatan atau rasa memusuhi. Tidak mungkin seseorang memusuhi tanpa membenci sebelumnya. Ya, tidak mungkin. Maka dia harus membenci, kemudian misalnya memusuhi musuh-musuh Allah. Apakah ada di dunia ini musuh Allah? Ada, tapi kalau teman tanya mereka, tidak ada musuh Allah. Allah menciptakan semua dengan sempurna dan keindahan. Tidak ada musuh Allah. Nah, mas-muskilah jadi. Jadi semuanya benar. Sehingga itu tidak boleh merasa paling benar, semuanya benar. Jadi tidak ada rasa cemburu dalam agama Allah kan? Dan dia tidak membenci musuh Allah, tidak. Ya lebih-lebih memusuhi, membenci saya tidak. Sehingga apa? Ketika ada agama Allah diejek, oh dia biasa aja. Kenapa? Tidak ada rasa cemburu. Begitu juga misalnya seorang suami, nah, istrinya dijelek-jelekin atau istrinya dilempirin, ya biar aja. Kenapa? Tidak ada rasa cemburu. Muskilah orang seperti ini. Karena menganggap semuanya itu baik, fine, semuanya oke, okay, fine. Kesini fine, sana oke, okay. Kemana-mana oke, okay. Kanan kiri oke, okay. Oke. Nah, dia tidak membenci dan tidak memusuhi musuh Allah karena Allah. Ada orang-orang yang membenci bukan karena Allah. Ya, dia membenci musuh Allah bukan karena Allah. Ada nggak? Ada. Ada orang membenci musuh Allah. Ya, itu dia musuh Allah. Tapi dia tidak membencinya karena Allah. Dia membencinya karena memang dia benci aja, karena memiliki rasa dendam, misalnya pribadi, bersifat personal atau semacamnya. Karena misalnya pernah debat dengan orang ini yang merupakan musuh Allah, dan dia membencinya bukan karena apa-apa, karena dia pernah debat misalnya. Bisa. Nah, yang seperti ini, membenci seperti ini bukan membenci dalam pribadi. Juga ada orang yang memusuhi, memerangi musuh Allah, itu bukan karena Allah, ada. Ada orang yang memusuhi musuh Allah karena rujuk, ingin dipandang manusia, ada. Yang teriak-teriak lantang melawan, misalnya orang Syiah, misalnya. Syiah terlalu, Syiah kepala, Syiah diri, Syiah diri, misalnya. Tapi dia tidak memerangi Syiah karena Allah. Dia memerangi Syiah karena apa? Karena dia ingin dianggap bahwasanya ini saya seperti kalian orang Syiah. Paham? Ada yang seperti itu? Ada. Sampai dia tahu, oh ini saya semanhaj dengan kalian. Orang lihat saya lebih lantang dari kalian bukan orang Syiah. Ada seperti itu. Tapi yang seperti itu bukan termasuk kategori kelompok pertama. Dan ini beda lagi. Ini orang-orang yang tidak ikhlas dalam memusuhi musuh Allah. Dia tidak mengingkari kemungkaran. Nah, ini adalah konsekuensi atau akibat dari pemahaman yang salah terhadap ayat-ayat tadi. Dia tidak mengingkari kemungkaran. Sesuatu yang munkar itu adalah sesuatu yang diingkari. Ya. Lawan kata munkar apa? Ma'ruf. Makanya dalam hadis itu ada hadis munkar, ada hadis ma'ruf. Dalam dakwah ada amar ma'ruf, ada nahi munkar. Dalam ilmu nahu ada ma'rifah, ada nakirah. Ah, paham kan sekarang? Tapi kalau misalnya kita mengoleksi ilmu-ilmu itu luar biasa. Anda tahu semua. Ma'ruf melawan munkar dalam ilmu hadis artinya apa? Ma'ruf di dua, ketika misalnya hadis, kedua hadis. Ya. Ada dua hadis. Yang satunya hadis bersanad makbul, imma sahih, bidatihi, imma hasan, bidatihi. Kemudian ada bertentangan dengan hadis satunya. Nah, hadis yang B ini, hadis yang satunya, dia hadis dhaif dan maknanya bertentangan dengan hadis yang maqbul tadi. Maka dia menjadi hadis munkar. Jadi hadis munkar dan hadis ma'ruf itu adalah kejadiannya, gambarannya ada dua hadis yang kontradiktif. Satu hadis dia hadis maqbul, satu hadis dia hadis yang dhaif. Nah, ketika ada yang kontradiksi antara yang kuat dengan yang lemah, maka yang lemah menjadi semakin lemah dan yang kuat menjadi semakin kuat. Maka yang kuat di sini dinamakan hadis ma'ruf, yang lemah dinamakan hadis munkar, sehingga menjadi hadis yang dhaif jiddan dan tidak boleh dijadikan hujjah forever. Sebagaimana seseorang misalnya, dia itu lemah ilmunya, kemudian melawan orang yang kuat ilmunya, kemudian kontradiksi antara keduanya. Yang kuat ilmunya menegakkan hujjah dengan hujjahnya, yang lemah ilmunya berusaha mengcounter dan membela dirinya namun ternyata tidak punya hujjah. Maka orang-orang akan melihat yang lemah ini semakin lemah sehingga menjadi munkar, dan yang sahih atau yang makbul ini menjadi semakin makbul sehingga dia menjadi ma'ruf, terkenal. Itu dalam ilmu hadis. Kemudian dalam misalnya ilmu nahwu, kita punya ma'rifah, punya nakira, ya. Nakira itu yang tidak ada alif lam dan dia bukan isim alam dan dia bukan dhamir. Dia isim zat biasa. Tapi dia punya alif lam dan biasanya ditanwinkan, itu nakira. Dan dia tidak diidhofahkan. Nah, ada pun ma'rifah banyak macamnya, di antaranya dhamir, di antaranya yang punya alif lam sebelumnya, di antaranya yang menjadi mudhaf atau mudhaf ilaih, dan seterusnya isim alam dan seterusnya. Itu ma'rifah disebut ma'rifah kenapa? Karena dikenal. Nakirah disebut nakirah kenapa? Karena tidak dikenal. Kemudian juga amar ma'ruf dan nahi munkar. Amar ma'ruf, apa arti ma'ruf dalam syariat, istilah syar'i? Ma'ruf dalam istilah syar'i adalah yang dikenal, itu secara bahasanya yang dikenal, oke? Tapi secara istilah artinya adalah yang dikenal oleh syariat sebagai perbuatan baik. Kenal. Kemudian munkar artinya secara bahasa adalah yang diingkari. Atau secara istilah syar'i artinya adalah yang dikenal oleh syariat sebagai sesuatu yang diingkari olehnya. Baik. Sekarang orang yang berpendapat dengan kelompok pertama ini itu tidak mengingkari kemungkaran. Tidak mengingkari sesuatu yang seharusnya dia ingkari. Kenapa? Karena menganggap kemungkaran itu sebagai kebaikan. Luar biasa. Seperti kotoran itu sebagai apa? Benda yang suci, bahkan mensucikan bisa. Dia melihat, misalnya antum misalnya ada teman melihat kotoran kucing dengan gelombang-gelombangnya, melihat kotoran kucing, kemudian dikatakan, soal ini najis ini. Oh enggak, ini baik ini dengan kesempurnaannya, luar biasa. Kemudian dijadikan apa? Dijadikan sebagai alat pembersih kalau gitu. Mungkin enggak masuk akal. Makanya konsekuensi atau lazimul qaul dari orang-orang yang berpendapat seperti ini itu rusak secara akal, rusak apalagi secara syar'i. Kemudian baik, tidak meyakini adanya kewajiban jihad di jalan Allah. Kenapa tidak meyakini kewajiban jihad di jalan Allah? Karena tidak ada yang namanya nahi munkar. Buat apa jihad? Buat apa perang? Kita mencari damai, bro. Come on, let's peace. Gak usah kita cari permusuhan. Gak usah kita berpikir tentang perbedaan sektarian. Ini masalah sektarian aja. Kita bisa berdamai, semuanya indah. Semuanya akan indah pada saatnya, misalnya. Ya, jadi gak ada jihad. Ketika melihat orang-orang berjihad melawan orang-orang kufar yang harbiin, apa mereka bilang? Inilah akibat ekstremisme dan fundamentalisme dalam beragama, gitu. Ya, majnun. Ya, kemudian dan tidak menegakkan hukum-hukumnya, tidak merasa udah nggak usah kita menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan ayat konstitusi itu di atas ayat adat dan di atas ayat Al-Quran. Luar biasa ini kalimat kufur jadinya. Ya kan? Udah, tinggalkan. Semua yang sudah Allah ciptakan konun, undang-undang itu juga berhikmah. Sudah bagus itu semua. Ya semuanya juga diciptakan Allah, undang-undang dan sebagainya diciptakan Allah. Tapi kita punya syariat untuk apa sana? Ya. Sekarang undang-undang ciptaan siapa? Ciptaan manusia. Baik, kita punya undang-undang syariat Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian kita punya undang-undang buatan manusia. Kan? Antum bilang, udahlah, enggak usah pakai undang syariat. Yang ada pada manusia aja. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, laqad ahsana laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik cipta. Udahlah, enggak usah. Pakai dalil kan. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan semuanya dengan sebaik-baiknya. Udahlah. Ini undang-undang buatan manusia. Akhirnya itu ciptaan Allah juga. Baik semua. Baik, oke. Okay. Oke, sekarang kita tanya kepada dia. Antum sempurna enggak, Bro? Dia bilang, wah, nah, bukan makhluk sempurna. Baik. Sekarang yang menciptakan undang-undang itu siapa? Manusia, bukan? Hasil pemikiran siapa? Manusia, oke. Okay. Sekarang kalau misalnya orang tidak sempurna, dengan tidak sempurna, dengan tidak sempurna, digabung kemudian meracik undang-undang, apakah menjadikannya sempurna? Tidak, justru menjadikannya tambah tidak sempurna. Semakin bertambah orang tidak sempurna yang meraciknya, semakin tambah tidak sempurna undang-undang itu. Maka kenapa memilih undang-undang yang semakin hari tidak semakin sempurna? Dan menyampingkan undang-undang yang jelas dari awal sampai akhir kelihatan sempurna? Mikir. Oke, okay, mungkin antum belum berpikir. Antum kebingungan dengan kalimat ini mungkin. Yang mudah-mudahan bisa mencernanya. Mereka melihat bahwa keindahan fisik laki-laki dan perempuan adalah salah satu keindahan yang dicintai oleh Allah. Ini syubhat lagi. Ini syubhat yang kemudian sekarang dijadikan trademark dan diperjualbelikan dan dibisniskan di mana-mana. Kalau misalnya kita lihat sekarang perempuan di media, entah sadar atau tidak perempuan yang dijadikan sebagai pameran di media. Hah? Itu mereka sekarang strateginya apa? Perempuan yang membuat menarik. Sehingga iklan itu harus ada perempuan. Iklan itu harus ada perempuan dan harus tidak berjilbab. Dan kalaupun berjilbab, jangan berjilbab syar'i pokoknya. Walaupun Ramadan. Yang penting berjilbab. Yang penting indah, itu semua keindahan. Bro, ini seni, bro. Ini seni. Antum jangan mengekang kesenian yang dimiliki oleh orang dan itu semua pemberian dari Tuhan yang Maha Esa. Kuat dalilnya, masya Allah, orang-orang seni. Ini seni. Paham ketika misalnya perempuan dengan auratnya itu dibilang seni. Tapi coba laki-laki, coba. Ini seni bukan punyanya laki-laki. Itu bukan seni itu. Jadi sekarang itu Barat ingin memvisualisasikan syahwat dengan sesuatu yang ilmiah, dengan kalimat-kalimat ilmiah. Jadi antaranya tentang paranormal dengan kalimat ilmiah yang tadi dan ditafsir oleh Isa. Sekarang ya orang-orang Barat juga menginginkan sesuatu yang sifatnya syahwatiyah, syahwat, untuk menjadikannya sebagai seni dengan adanya labelisasi yang artistik. Semua dianggap seni. Ya. Semua disebut sebagai seni. Karena ketika semua bertabir di balik kesenian, maka sifat relativitas terhadapnya itu semakin terbuka. Semuanya bagi antum aurat. Oh, bagi kita seni. Nah, itu keindahan dan perempuan. Kenapa enggak kita bersyukur dengan cara menyebarkannya? Nah, begitu kan hujahnya. Akibatnya mereka beribadah dengan kefasikan mereka, bahwa ada di antara mereka yang sangat ekstrim hingga menganggap bahwa ilah atau sembahannya menampakkan diri melalui keindahan fisik itu dan menyatu di dalam. Ini bisa. Yaitu jika dia seorang penganut panteisme, paham menyatunya Tuhan dengan alam semesta, atau disebut ittihadiyah, atau kadang disebut holuriyah, atau yang dikenal manunggaling kawula gusti. Manunggaling itu artinya apa arti manunggaling? Ya, bersatu, ittihad. Jadi di sini ittihad bersatunya mentauhidkan Allah dengan makhluknya, jadi. Itu menyatukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Nauzubillah. ini syirik. Ya, manunggalin kawula Gusti. Kawula di sini kecil, yaitu makhluk hamba, abdi, kawula, kula. Kemudian Gusti ya sebagai tuan, pangeran. Dan orang-orang masa lalu itu seringkali menyebut Rob itu dengan pangeran, tuan. Yaitu bahasa masa lampau. Kalau misalnya kita memahami sekarang pangeran itu makhluk, ya tapi di zaman dahulu, zaman-zaman nenek moyang kita di negeri ini menyebut Allah itu, Rob itu sebagai pangeran. Sebagai pangeran, sebagai sayyid, sayyid, pangeran. Oke, kalau misalnya antum bertemu dengan atau bukan bertemu sebenarnya, tapi ya bertemu lah, bertemu dengan jin-jin yang sudah zaman bahula, itu mereka akan menyebut Rob itu pangeran. Kalau nggak percaya tanya, tanya jin yang di sini yang udah lama misalnya. Antum tanya aja kalau bisa. Sepertinya nggak bisa. Tapi mereka akan mengatakan pangeran. Sebagian mereka, ya kan semuanya. Pahamnya Tuhan Tuhan, manunggalin kaula Gusti. Manunggalin kaula Gusti itu ada dua makna. Yang pertama makna syirik, yang kedua bukan makna syirik, tapi makna sosialis. Yang makna syirik kan itu hululi, itu bersatunya roh di dalam jasad makhluknya. Nah ini yang makna syirik, yang merupakan teologi mirip Al-Hallaj dan juga milik Ibnu Arabi tanpa alif lam, Ibnu Arabi, yang sudah dikafirkan oleh banyak sekali para ulama, oleh para ulama. Dan sebenarnya itu menuju ke nanti ke Jahmiyah, Jahm bin Safwan, yang juga berpahaman seperti itu dari awal, sebelum Al-Hallaj dan sebelumnya, benar sebelum Ibnu Arabi. Dan berawal intinya dari Yahudi, karena Jahm bin Safwan mendapatkan ilmu-ilmu tentang ketuhanan seperti ini dari Yahudi itu, yang intinya dari penyihir yang menyihir Rasulullah, yang merupakan seorang Yahudi, dan seterusnya bernenek moyang. Itu manunggalin kaula Gusti. Yang pertama, makna pertama. Makna kedua, dan makna ini sering masyhur di kalangan bahla, yaitu bersatunya masyarakat dengan padukannya, atau bersatunya paduka dengan masyarakatnya, yaitu apa? Belusukan, down to earth. Itu manunggalin kaula Gusti dalam istilah sosial untuk di masa-masa dulu. Nah itu. Jadi kita memahami manunggalin kaula Gusti dengan dua istilah. Yang pertama istilah dalam usuluddin, yang kedua istilah dalam sosial yang terjadi di realita zaman dahulu kelak, kala ketika masih ada banyak kerajaan-kerajaan. Jadi ketika raja itu turun ke dan belusukan ke para masyarakatnya atau para abdinya, itu namanya bersatunya Gusti, yaitu padukanya dengan masyarakat. Nah, jika dia seorang pemuda panteisme, yaitu paham menyatunya Tuhan dengan alam semesta, ia akan menyatakan bahwa yang demikian itu merupakan salah satu ekspresi dan atau perwujudan Tuhan. Masya Allah. Perwujudan Tuhan di jasad makhluk, dan itu merupakan ekspresi Tuhan. Masya Allah. Dan mereka menamainya dengan manifestasi keindahan, atau disebut juga dengan al-mazahir al-jamaliyah, kata mereka. Manifestasi artinya apa? Penampakan. Yeah. Manifestation. Manifestation bukan. Manifestation bukan manifestation. Many PlayStation bukan. Manifestation. Manifestasi. Manifestasi itu artinya perwujudan. Ya, yeah. Mazhar, perwujudan. Makanya antum kalau misalnya melihat acara-acara dukun yang kadang malam Jumat, kadang malam apa itu yang sekarang ada, tidak disebutkan nama TV-nya, tidak disebutkan nama programnya, dan juga tidak disebutkan juga nama key-nya. Nah, itu kan biasanya melakukan atau mendapatkan manifestasi. Apa itu yang dimaksud manifestasi? Penampakan. Nah, yang disebut manifestasi atau penampakan di sini bukan penampakan Kunti, Mbak Kunti, atau Mas Pocong, atau Mas Gendro, atau siapalah itu namanya, dan seterusnya. Bukan itu. Tapi yang dimaksud manifestasi ini adalah zohirnya pusaka keramat yang ditanam di daerah tersebut. Itu manifestasi mereka menyebutnya. Artinya apa? Mazhar, penampakan, yaitu mengambil dan menyerap energi yang kemudian menghasilkan manifestasi, penampakan pusaka-pusaka keramat yang telah dipendam beribu-ribu tahun lamanya di tempat itu. Tapi sejatinya itu adalah makar dan khida dari syaitan. Iya, diserap, meden dulu gitu kan. Kemudian, wah keluarlah keris, sebilah keris. Ya mungkin itu benar, dari syaitan benar. Dari syaitan benar. Bukan syaitan bisa nggak kemudian mengambil dari alam nyata ke dalam gaib? Ya bisa, memang disimpannya bisa. Dan ya hal seperti itu nyata, benar nyata. Tetapi dibalik itu semua itu tipuan, adanya agreement sebelumnya. Jadi ada license agreement terhadap mereka semua. If you agree, just click continue, ya. Continue, click continue. Habis itu baru ambil, di download, dapat downloadannya, unduhannya. Berapa KWPS terserah, tergantung dengan kekuatan yang dia berikan. Akhirnya dapat request. Nih, ini dia manifestasi dari mereka. Atau kadang-kadang batu yang kecil, batu mulia dan semacamnya. Disebut batu mulia kenapa? Karena mulia bahasa Arabnya karomah, batu keramat. Gitu. Nah, makanya mereka menyebut orang-orang yang mulia itu musyrik. Musyrik. Dan mereka menyebut hal seperti ini Rob apa ada? Yo, udah ditanya-tanya. Rob berwujud atau masuk ke jasad manusia atau hambanya. Itu sebagai manifestasi keindahan. Masya Allah. Tapi yang pertama, rusaknya kita udah tahu lah, nggak perlu jelasin. Dan sudah dijelaskan tadi. Sekarang kelompok kedua, tafadhol dibaca lagi. Silakan. Siapa tadi yang ngerti? Silakan. Yang kelompok kedua, tafadhol. Kelompok kedua berpendapat sebaliknya. Mereka menyatakan bahwasannya Allah Subhanahu Wa Taala mencela keindahan bentuk, yakni kesempurnaan perawakan fisik. Kelompok ini berdalil dengan firman Allah tentang orang-orang munafik. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu. Al-Munafiqun ayat 4. Dan firman-Nya, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu atsasa wa riya. Dan berapa banyak umat yang ingkar yang telah kami binasakan sebelum mereka. Padahal mereka lebih bagus terkakas rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata. Maryam 7:4. Dan yang dimaksud asal-asal waridya ialah dalam hal harta dan penampilan luar mereka. Dan menurut Al-Hasan, maksudnya adalah rupa-rupa mereka. Selain itu, mereka juga berdalil dengan riwayat dalam kitab Sahih Muslim bahwa Nabi SAW bersabda, Inna Allah la yanzur ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang rupa dan harta kalian, tetapi Dia hanya memandang hati dan amal perbuatan kalian. Mereka berkomentar terhadap hadis di atas sudah dimaklumi bahwa yang dinafikan oleh Nabi SAW dalam hadis ini bukanlah pandangan mata Allah, melainkan pandangan cintanya. Mereka juga berargumen Allah Subhanahu Wa Taala mengharapkan kita memakai pakaian sutra, perhiasan emas, juga berjalan emas dan perak, padahal dua benda tersebut termasuk benda yang paling indah di dunia. Di ayat lain, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala tamuddanna 'ainaka ila ma mata'na bihi, ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linafsinahum fi." Dan janganlah engkau tunjukkan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Toha ayat 131. Dan di dalam sebuah hadis juga disebutkan Al-Bazadatu minal iman, berpakaian lusuh atau sederhana adalah sebagian dari iman. Allah juga mencela orang-orang yang bersikap berlebihan. Sementara jika berlebihan tidak hanya terkait hal makanan dan minuman, tetapi juga bisa terjadi dalam hal pakaian. Oke, sudah selesai. Ya. Sekarang kita menuju ke kelompok yang kedua. Berpendapat sebaliknya dari kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua ini menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mencela keindahan bentuk secara mutlak, yakni kesempurnaan perawakan dan fisik. Jadi kelompok pertama tadi selalu mempositifkan segalanya. Adapun kelompok kedua selalu menegatifkan apapun. Kelompok ini berdalil dengan firman Allah Taala tentang orang-orang munafik, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' li qawlihim kaannahum khushubun musannadah sampai akhir ayat. Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka itu mengagumkanmu. Dan ini Allah Subhanahu wa taala mensifati seperti ini sebenarnya bukan untuk memuji, tapi untuk mencela orang-orang munafik karena mereka tubuh-tubuh mereka itu bagus-bagus. Dan mereka membuat kalian terbelalak dengannya. Maksudnya bagus dia daripada kita tubuh-tubuh kita, ya. Wa idza ra'aitahum tuwajjibuka aqsamuhum wa yaqulu tasma' qawlihim. Dan ketika mereka berkata, kalian akan mendengar perkataan mereka. Karena apa? Karena saking bagusnya perkataan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperbagus penampakan mereka, mazhar mereka, manifestasi yang terlihat dari mereka. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala di sini mencela mereka. Maka kelompok dua ini memiliki opportunity dalam atau kesempatan di sini dalam ayat ini, kesempatan untuk menjadikannya dalil sebagai penguat pendapat mereka yang juga rusak. Pendapat mereka tadi apa? Bahwasanya Allah mencela keindahan bentuk. Allah mencela keindahan bentuk. Maka ketika mereka mendapatkan orang-orang yang datang misalnya, dan gembira mereka, pasti ini orang jelek. Ketika orang-orang ini, mereka mendapatkan orang-orang jelek, mereka berkata, ya emang ini jelek. Jadi gak ada yang cakep, semua jelek. Melihat orang yang cantik, ah ini jelek. Ini pasti jelek, gak sempurna. Melihat orang perempuan yang tidak cantik, jelek, ya maafnya ini mobil jelek. Semuanya jelek pun, ya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu atsatsa wa riya." Dan berapa banyak umat yang ingkar yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata. Ini juga Allah Subhanahu wa taala menegatifkan mereka. Tapi mereka secara mazhar Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Berikan kelebihan yang lebih baik daripada yang pada zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi justru Allah mencela mereka. Nah, di dalil ini, di ayat ini, mereka juga berkesempatan dengannya untuk memperkuat argumen mereka. Nah, sebenarnya ini enggak, ini sebenarnya logical fallacy. Bahwasanya atau iya logical fallacy. Bahwasanya ini ayat konteksnya tentang siapa? Ya, tentang orang munafik dan orang kafir. Dan orang-orang munafik dan orang kafir, meskipun seberapa bagus pun mereka secara mazhar, mereka disifat dalam Islam sebagai buruk dan najis akidah mereka. Jadi ketika kita berdalil untuk sesuatu yang umum dengan dalil khusus, itu tidak tepat. Iya gak? Iya. Ini di sini berdalil dengan dalil yang khusus untuk apa? Untuk mengumumkan, untuk pendapat kita yang umum, untuk pendapat mereka yang umum. Mereka mencela segala keindahan bentuk dengan dalil yang khusus, dengan dalil pencelaan dalam konteks yang khusus, makanya salah. Kalau bisa dikatakan ala ibratu bi umumil lafaz la bi khusus sebab, itu juga salah. Ibrahnya di keumuman lafal bukan di khusus sebab, itu juga salah. Di sini logikanya gini. Allah mencela segala keindahan bentuk. Dalilnya apa? Dalil yang khusus. Kemudian mereka bilang, kita bantah, ini dalil khusus bro. Antum, pendapat antum itu terlalu umum. Terlalu umum untuk segala keindahan bentuk. Sehingga antum mencela segala keindahan bentuk dengan dalil khusus yang mencela keindahan bentuk di konteks yang khusus. Kemudian mereka bilang, oh tidak bisa. Kata mereka, al-ibratu bi'umumil lafaz la bi-khusus sabab. Itu kaidah usuliyah masyhur, kaidah usul fikih masyhur. Ibrahnya itu di apa? Keumuman lafal, bukan di khususan konteks atau sebab. Sehingga ketika ada ayat yang konteksnya khusus, itu kita harus mengadopsinya untuk sesuatu yang umum. Nah, ini salah logikanya. Antum mendapat antum umum. Ayat-ayat ini, iya benar, dia turun untuk khusus munafikin, pasti munafikinnya khusus, namun dia umum tidak untuk di luar munafikin, melainkan umum untuk seluruh kaum munafikin. Itu maksudnya. Ya benar, ibrahnya di keumuman lafal. Lafal ini umum untuk siapa? Untuk seluruh keumuman kaum munafikin. Ya. Dan kaum munafikin itu apakah semua sifat dalam kaum munafikin itu ada dalam kaum mukminin? Tidak ada. Makanya salah mereka logikanya dalam berdalil dengan ayat-ayat ini. Dan yang dimaksud asatul wariyah ialah dalam harta dan penampilan luar mereka, dan menurut Al-Hasan maksud adalah rupa-rupa mereka. Selain itu mereka juga berdalil dengan riwayat dalam kitab Sahih Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la yanzuru ila, tidak memandang ke suwarikum wa amwalikum. Suar artinya jamak dari surah, bentuk-bentuk kalian, ashkal kalian, wa amwalikum dan harta-harta kalian. Wa innama tetapi yanzuru ila, menatap, melihat ila ke qulubikum wa amalikum, ininya dan amalannya. Ininya dan amalannya. Tapi qulub di sini berisikan maksudnya melihat kepada amalan hatinya. Bukan kepada qulubnya secara zat, tapi ke amalan hatinya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Wa a'malikum, amalan-amalan apa yang dimaksud di sini? Amalan-amalan anggota tubuh. Di antaranya lisan dan seluruh anggota tubuh yang kita punya. Sekarang iman itu apa? Secara syar'i, at-tasdiqu bil qalb wa at-tarafudhu bil lisan wa al-'amalu bil arkan, ya kan? Yaitu membenarkan dengan kekuatan di qalb, kemudian melafalkan dengan iman, dengan lisan, dan juga melakukan dengan anggota tubuh lainnya. Tiga, qalb, lisan, dan anggota tubuh. Sekarang di sini qulubikum qalb wa amalikum lisan dan anggota tubuh semua. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada keimanan kalian. Gitu. Ya enggak? Karena semua ini tercakup dalam keimanan, ya enggak? Apakah bentuk secara fisik begitu saja itu termasuk iman? Bentuk dengan apa adanya itu termasuk iman? Iya, itu qalb, itu makhluk. Yang apa yang Allah ciptakan? Dan itu tidak bersifat ikhtiari, maksudnya bukan pilihan. Melainkan Allah lah yang membuatnya seperti itu. Wa amwalikum, dan harta juga secara zat itu bukanlah kita yang menciptakan, bukan kita yang mengusahakan. Maksudnya di sini harta itu tidak akan membekas nanti. Melainkan apa? Qulub dan a'mal. Mereka berkomentar terhadap hadis di atas. Lihat komentar mereka. Sudah dimaklumi bahwa yang dinafikan oleh Allah, oleh Nabi dalam hadis ini bukanlah pandangan mata Allah, melainkan pandangan cintanya. Nah ini masalah, muskilah lagi berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Arabia, wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha, wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira, kepada Rabb-nya nadhira. Ingat kalimat tiga kata ila rabbiha nadhira, berarti nadhiratun ila rabbiha. Di sini nadhara dengan adanya preposition ila atau harf ila. Nadhara itu fi'il, kemudian ila itu harf, kemudian Allah isim atau rabbiha. Nah, okay. Ketika nadhara disandingkan dengan ila, itu artinya melihat langsung dengan mata, bukan melihat dengan ini, bukan, tapi melihat langsung dengan mata, ya. Itu nanti berkaitan dengan permasalahan, apakah Allah Subhanahu Wa Taala dilihat atau tidak. Kalau misalnya harus Mu'tazilah mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan terlihat di dunia maupun di akhirat, meskipun oleh orang ini, kata Mu'tazilah, dengan dalil lantaroni, kamu tidak akan melihatku. Nah, kemudian adapun Asy'ariyah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat di dunia, namun di akhirat dilihat, namun dengan mata batin, qalb. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan yang lebih tepat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dilihat oleh orang-orang mukmin, sebagaimana sudah dijanjikan dan dikatakan oleh Rasulullah SAW di akhirat. Maksudnya akan melihat orang, melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, wajah Allah. Makanya dikatakan wujuhu yawma idzin nadhira. berseri-seri mereka. Ila rabbiha nazirah. Ada yang nazir dan ila, itu menunjukkan langsung lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Nah sekarang innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yanzuru ila, kalau tafsiran ahli sunnah wal jamaah dengan nazara ila atau yanzuru ila dalam bahasa Arab itu artinya melihat langsung, bukan melihat dengan ini, dengan mata batin atau dengan mata kasih sayang atau dengan pandangan cinta, bukan. Tapi yang dinafikan di sini, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat langsung, tidak akan melihat kepada itu semua. Oke. Itu terjemahan yang lebih tepat. Oke, memandang, melihat langsung. Baik. Mereka juga berargumen Allah taala mengharamkan kita memakai pakaian sutra, perhiasan emas, juga berjalan emas dan perak. Padahal dua benda tersebut termasuk benda yang paling indah di dunia. Oke. Apakah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita untuk menikah? Padahal itu salah satu hal yang paling enak di dunia. Ternyata mereka menikah. Ceraikanlah istri-istri kalian. Keindahan dalam berjima itu adalah falsafah. Kenapa begitu? Menurut akidah kalian? Ya, jangan menikah karena keindahan dalam pernikahan itu semu. Udah gak usah menikah. Kalau misalnya dengan akidah mereka. Karena mereka mengatakan Allah mengharamkan kita memakai pakaian sutra. Mereka enggak melihat hikmah dari pelarangan itu. Mereka mengharap Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita memakai pakaian sutra. Itu bagi siapa? Laki-laki atau ibu. Tapi kalau misalnya laki-laki memakai pakaian sutra buatan, bukan dari langsung dari lalat, dari cacing apa namanya? Lalatnya. Cacing, lalat, cacing, lalat. Kok lalat batu jadinya itu cacing. Nah, kalau bukan dari langsung, maksudnya bukan produk dari itu, mereka sutra-sutraan, sutra kawin misalnya. Nah, itu tidak masalah laki-laki memakainya. Tidak masalah. Tidak dilarang. Oke. Nah, kalau misalnya sutra beneran itu dilarang. Sekarang pertanyaan, kalau misalnya laki-laki memakai pakaian, nah di dalamnya ada sedikit bahan sutranya, asli dari binatang itu, dari apa namanya? Batu. Ulatnya, ulat sutra. Boleh atau tidak? Boleh kalau sedikit sekali. Kalau misalnya sampai sebagian tidak boleh kata ulama. Itu termasuk yang diharamkan. Oke. Okay. Kemudian perhiasan emas. Laki-laki boleh memakainya? Tidak boleh. Perempuan boleh. Laki-laki sedikit pun kalau misalnya emas tidak boleh. Gigi emas misalnya. Tidak boleh. Malah justru siapa sih yang mau pakai gigi emas? Enggak usah pakai gigi emas. Oke. Kemudian dan perak. Bolehkah laki-laki memakainya? Boleh enggak? Perak. Boleh. Kalau perempuan? Boleh. Padahal itu benar semua tapi kalau misalnya emas dan perak untuk bejana boleh enggak? Enggak boleh. Padahal semua itu termasuk benda yang paling indah di dunia, tapi kalau Allah larang. Bro, mikir bro. Itu cuma dua sampel. Gimana dengan gerbang pernikahan antum yang sebentar lagi yang terjadi? Bukankah itu keindahan? Kenapa antum tertarik dari keindahan itu? Bukankah akidah antum keindahan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bahkan menghancurkan pernikahan? Nah, iya enggak? Wah, tapi misalnya kalau anak-anak pengen, gak berarti indah, bukan indah. Tapi keindahan kan banyak kata antum dibenci oleh Allah. Anak kan, wah bimbang akhirnya. Waduh, iya juga sih. Dengar kayak soldat. Nah, selama yang membujangnya, saya banget. Tidak ada tekad untuk menikah, karena apa? Karena kesalahan formasi akidahnya. Terus keindahan lain misalnya. Apa keindahan lain? Misalnya, punya rumah bagus atau melihat masjid bagus sekali. Oh enggak, nah yang bagus ini belum tentu disukai oleh Allah. Cukup sederhana aja dengan gubuk sederhana jadikan masjid. Jadi yang apa, orang-orang seperti ini lama-lama menjadi gembel, ya udah menjadi gembel dan merasa sederhana, kemudian merasa tidak tertipu, bahkan dirinya tertipu oleh dirinya sendiri, ya. Dan kemudian merasa zuhud, dan padahal banyak yang mengklaim atau mempertontonkan kezuhudannya, itu justru di sebalik itu meniatkan apa? Supaya orang-orang memberikan sesuatu atas kezuhudannya. Ini kan? Zuhud, kaki udah dibagus-bagusin, udah Allah menciptakan bagus, kemudian dibelok-belokin. Dibuat-buat. Mata udah bagus-bagus, ada nih. Lewat, dikasih, kemudian nengoknya dulu. Di sana. Kezuhudan macam apa? Ini bukan kezuhudan, ini tidak ada yang menipuan. Ada juga orang yang zuhud, dia menampakkan kelemahan dirinya, bajunya biasa. Zuhud, banget pecinya, peci biasa, yang biasa dipakai tukang ojek, peci biasa itu. Datang naik bis. Sumbangan pak buat masjid. Nah, Islam jadi malu begini. Ya sumbangan buat masjid oke, fine, tapi ada cara lain lah. Ada cara lain, enggak ke hal yang ramai seperti itu. Ada cara lain, insya Allah. Karena apa? Karena kalau misalnya di bis, ya itu orang-orang ada yang Kristen, dia munafik, ada yang di sini, ada yang liberal, ada yang sekuler, ada yang ini, ada yang itu, ada yang orang di bom langsung mati. Udah di masjid. Ya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamuddanna 'ainaka ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya wa liyaftinahum fi." Dan janganlah engkau tunjukkan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Ini juga konteksnya khusus untuk orang-orang kafir, itu kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Jangan kamu tertipu dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Kamu memiliki kenikmatan tersendiri, dan bukan berarti kamu meninggalkan dunia begitu saja. Ambillah dunia, kuasailah juga, namun jangan mengejar-ngejarnya. Karena orang yang mengejar-ngejar dunia, itu dunia akan menampakkan padanya apa? Keburukannya, atau mungkin keindahannya sebenarnya. Keindahannya yang menipukan, keindahannya yang memperdayai pengejarnya. Adapun orang yang meninggalkan dunia di belakangnya, ya, namun bukan berarti dia meninggalkan, memotong begitu saja, namun menjadikan dunia itu sebagai second choice-nya, maka dunia itu akan datang menampilkan diri padanya dengan keburukannya, dan dia akan hanya mengambil sesuatu yang dibutuhkan dalam dunia itu saja. Makanya guru-guru kita waktu di atas semester 7 atau semester 8, Syekh Shalih Al-Haidar, Hafizullah, pengajar kitab Aqidah Tahawiyah dan Qawli Mufid di Libya, ajaran Aqidah, itu wasiat kita sebelum lulus apa? Jangan mencari dunia. Kalau misalnya lihat, kalau misalnya antum mau jadi orang yang kaya, jadilah ustaz. Ya, jadilah ustaz. Kalau antum mau jadi orang miskin, jadilah ustaz juga. Ya, bisa antum jadi kaya, jadi ustaz menjadi bisa. Bisa kalau antum gigih demi mencari kekayaan itu, bisa. Yakin bisa. Ya. Sekarang misalnya anak narik di sini 20.000, antum yakin? Anak yakin antum masih anak? Iya enggak? Iya enggak? Antum masih ada 20.000? Enggak mau. Bahkan lebih mungkin. Antum lagi enggak enak, wah enggak enak nih. Tapi kok usah kayak gini ya? Iya kan? Nah, kata guru kita, janganlah kamu nyari dunia nanti kalau kamu udah lulus, kalian udah lulus. Karena ya dunia itu akan yang melahap kalian dan memenjarakan kalian. Tetapi jika kalian mencari akhirat, itu dunia akan datang dan mengejar-ngejar kalian dengan sendirinya. Dan itu Anda rasakan. Anda pribadi rasakan. Bukan berarti mentestimoni diri, tapi itu yang kita rasakan. Untuk ilmu syar'i, seseorang itu bisa mempergunakan ilmu syar'inya untuk merebut dunia, benar-benar. Benar, bisa. Apa itu dia pintar? Apa itu pintar ceramah? Apa itu pintar melawak? Apa itu pintar lucu? Itu bisa banget, bisa banget. Ya. tetapi kemudian akibatnya dia akan terpenjara, sulit keluar, dan dia akan nanti kelak dipermalukan dengan oleh dunia itu. Dan itu terjadi bagi ustaz-ustaz artis. Jangan kira ustaz-ustaz yang sekarang masyhur itu gak ada problem. Mereka kan banyak problemnya nanti lah. Di dunia maksudnya, belum di akhirat, wallahualam. Adapun di dunia, problemnya ada. Karena apa? Mereka terjebak dalam jaring yang mereka sulit untuk keluar darinya, karena tanda-tanda kontrak yang sulit untuk dibatalkan. Dan apa? Dan mereka itu diperbudak oleh apa? Oleh keinginan rating. Dan rating itu intinya dunia. Ya. Itu diperbudak. Terjadi seperti itu, sulit, sulit. Tapi ketika seseorang berusaha untuk ikhlas lillahi ta'ala mengawalnya dan benar-benar sungguh-sungguh lillahi ta'ala, itu akan terasa bagi dirinya sebenarnya itu dunia sedang mengejarnya. Namun dia berusaha untuk membalance dan jangan sampai dunia ini menangkapnya sehingga dia terperangkap di dalamnya. Itulah ilmu syar'i. Oke. Kemudian dalam sebuah hadis juga disebutkan, al-badzadatu minal iman. Berpakaian lusuh sederhana adalah sebagian dari iman. Ini hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Berlawanan dengan hadis ini pembahasan tentang libasus syuhrah, yaitu pakaian yang membuat syuhrah pelakunya dengan niatan syuhrah. Dengan niatan syuhrah itu berdosa. Karena jadinya ujub nanti. Tetapi ada perbedaan antara libasus syuhrah dengan libasut taqwa atau dengan baju taqwa, baju koko, bukan. Dengan baju yang sudah atau pakaian yang sudah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya atur untuk kaum muslimin. Misalnya di antaranya misalnya cingkrangan. Tapi antum misalnya di komunitas kampus yang rata-rata tidak cingkrangan misalnya. Kemudian dia rata-rata menjulur ke bawah 2 meter. Ya, 2 meter pakai topi miring ini. Terus yo WhatsApp lo biasa. Komunitas seperti itu. Baik, antum sendiri jalan cukup. Celananya celana lebar banget kemudian di atas mata kaki. Udah gitu tambah dengan aksesoris ini. Akar gigi. Enggak, jenggot. Jenggot. Wah, masya Allah. Apakah ketika kita melihat penampakan seperti itu di antara komunitas yang seperti ini, ada penampakan seperti ini? Apa kita bilang, oh ini orang nih, ujub. Dia memakai libas syuhrah, dilarang oleh Nabi. Oh ini justru jahil murakab ini mengatakan seperti ini. Nah, waktu itu. Jadi menjadikan sunnah Nabi itu sebagai sesuatu yang dilarang oleh Nabi jadinya. Ya, justru aneh. Ini identitas muslim ini jadinya. Identitas muslim. Kok malah dijadikan libas syuhrah? Aneh justru kan, itu terbalik. Nah, tapi bisa juga memang, bisa juga seseorang misalnya di atas mata kaki celananya kemudian merasa di belum dapat hidayah semuanya dan sebagainya dan seterusnya masih awam semuanya, belum ini aja lah, belum dapat hidayah ini juga, sesat semuanya. Dia di dalam kampus itu, kampus ada tuh anak-anak sesat semuanya, belum tidak dapat hidayah mereka, mazuzul atau zalim dan juga mereka di atas kezaliman. Anak nggak membayangkan bagaimana masa depan mereka nanti. Terus dia nanya, antum kuliah di mana? Ya, anak kuliah di situ. Oh berarti antum one of them. Kalau misalnya antum benar sendiri kemudian menyatakan mereka itu dengan keangkuhan seperti itu, kenapa enggak get out dari kampus itu? Kenapa antum tetap bertahan di kampus itu? Hah? Aneh. Makanya kalau misalnya antum di dalam kampus yang seperti itu, ya enggak usah sengah-sengah lah. Justru yang harus dilakukan itu apa? Ya rangkul mereka. Bukan justru menawarkan perbedaannya mencolok. Ini loh, anak seperti ini. Oke, okay, fine antum seperti itu dengan pakaian antum. Oke, okay, good, great. Dengan cadaran ini, alhamdulillah itu dakwah itu. Tetapi jangan dengan itu kemudian antum menjadikan wah, anak mereka itu beda. Mereka itu kelompok sana lah, kelompok kiri lah. Enggak usah kita berdoa mereka dan sebagainya dan seterusnya diskusi. Sementara sebenarnya mereka itu lebih membutuhkan dakwah dari kita daripada dakwah dari orang-orang selain mereka yang juga dai-dai namun justru dakwah tidak pada sunnah. Itu opportunity sebenarnya. Antum itu misalnya di kampus ya, di tengah kampus ya tidak sealiran misalnya, itu opportunity untuk mendakwahkan itu lebih besar. Lebih besar. Ya. Jadi contohkan yang baik, contohkan dengan merangkul, bukan contohkan dengan menonjolkan perbedaan. Baik, memang terlihat beda, benar. Tapi dengan perbedaan yang terlihat itulah antum berdakwah. Identitas terlihat dan syiar juga terlihat. Tapi Allah juga mencela orang-orang yang bersikap berlebihan. Sementara sikap berlebihan tidak hanya terkait pada hal makanan dan minuman, tetapi juga bisa terjadi dalam hal pakaian. Israf. Israf berlebihan itu juga terjadi pada hal pakaian. Sebenarnya banyak nih pertanyaan-pertanyaan. Azan jam berapa, Azan? Ya. Jam berapa? Hah? 5 kurang 6 kurang 15. Berarti sekitar 7 menit lagi, 6 menit lagi. Waalaikumsalam. Jika ada seseorang dapat rezeki lewat jalan haram lalu dia khilaf dan keras bersama, apa yang sebaiknya dilakukan selain sholat taubat, sedangkan untuk mengembalikan hak orang lain yang telah diambil tidak bisa secara materi, akan dimanfaatkan atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allahu a'lam. Ini yang seperti ini, kalau dia pernah menzalimi orang lain dan sudah tidak bisa mengembalikannya lagi ke orang tersebut, hendaklah dia menginfakkan atas nama orang tersebut dengan nominal yang sesuai dengan yang dia zalimi, kiranya seberapa. Atau jika memang dia tidak tahu siapa yang dia zalimi, namun jelas uangnya adalah uang yang haram, maka dia tazkiyah mal, yaitu membersihkan mal itu dengan niatan bukan sedekah, tapi niatan mensucikan harta, misalnya harta riba disucikan dengan cara disumbangkan misalnya ke hal-hal yang bermanfaat, misalnya untuk umat, membangun jembatan, ya, membangun ini, membangun itu dan sebagainya, membangun madrasah, membangun bangunan yang bermanfaat dan sebagainya, ya, seperti itu. Itu jadi, adapun taubatnya ya, sholat taubat bisa terus istighfar dan berjanji menyesal dan semacamnya, mengembalikan hak kalau misalnya memang masih orang masih ada, kemudian nominalnya masih ketahuan dan juga masih ada kesempatan untuk menyerahkannya pada orang yang ditolong tersebut, serahkan sesuai dengan nominal yang dia tahu. Masbuk pada rakaat kedua ketika imam tasyahud awal, apa yang maksudnya maupun akhir, apakah kita membaca bacaan tasyahud awal atau akhir atau kedua? Jika kita masbuk pada rakaat kedua nih, ya, ketika imam tasyahud awal maupun akhir, apakah kita membaca bacaan tasyahud awal atau akhir atau qabliyah? Hah? Maksudnya antum tahu tasyahud awal? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dibaca aja. Kenapa? Kalau diam ngapain dia? Kenapa dia? Enggak, baca sebagai misalkan antum dalam posisi imam posisi rukuk, antum rukuk. Ya bacalah doa rukuk. Subhanallah. Normalnya, hah? Iya, seperti itu kan maksudnya. Ya sudah, bacalah sebagai normalnya. Misalnya imam dalam posisi rukuk tadi sujud Subhanarabbil Azim ya rukuk. Kemudian kamu selesai sujud Subhanarabbil Azim, hah? Bukan. Ya udah biasa aja, ikut aja sebagai normal ya. Tapi ya jangan doa iftitah. Doa iftitah dikatakan ada ulama kalau kita masbuk kita tidak membutuhkan doa iftitah lagi walaupun kita sedang berdiri. Ya, karena doa iftitah itu benar-benar di pembukaan sholat. Dan pembukaan sholat yang dimaksud ini karena ketika kita sholat jemaah, maka yang membuka sholat siapa? Imam. Maka diawali dari pembukaan sholat dari awal, itu baru makmum juga doa iftitah. Adapun ketika misalnya kita terlambat di rakaat ketiga udah diri, udah kita nggak melakukan doa istiftah kata para ulama, karena ya sudah kita terlambat, langsung saja kita ke Bismillah Alhamdulillahirobbilalamin. Bagaimana cara duduk ketika tasyahud akhir? Tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Duduk iftirash atau tawarru? Hah? Iftirash atau tawarru? Hah? Gimana ya? Lawannya iftirash. Tawarru. Tawarru. Pakai ain? Ana lupa. Astagfirullah. Hah? Pakai kaf, tawarru. Kok ana lupa ya? Di tasyahud akhir ya. Kalau misalnya sholat itu sholat ruba'i ya, maka duduknya adalah duduk tawarruk akhirnya, dan yang setelah rakaat kedua iftirash. Ya, iftirash itu seperti ini kan? Ah, tawarruk itu seperti ini. Itu jika sholat itu sholat ruba'i atau sulatiyah, yaitu sholat yang 4 rakaat atau 3 rakaat, yang memiliki 2 tahiyat. Adapun yang satu tahiyat cukup dengan iftirash. Namun bagaimanapun hal-hal seperti ini hal-hal yang furu', sehingga tidak salah juga ketika seseorang yang di tahiyat keduanya itu dia duduk dengan iftirash, tidak salah. Tidak juga membatalkan dan tidak mengurangi apa-apa insyaallah. Apakah mengikuti imam atau tidak? Nah, ini juga ada permasalahan ketika misalnya kita masbuk misalnya maghrib tadi ya. Maghrib nanti kemudian ada rokat ketiga, kita masuk rokat ketiga. Imam rokat ketiga misalnya duduknya dengan tawarruk seperti ini. Nah, kita apakah mengikuti imam atau tidak? Nah, di sini anda belum bisa menentukan. Namun ada dalil. Kalau misalnya yang mau mengikuti imam dengan posisi seperti itu ada dalilnya. Apa dalilnya? Innama ju'ilal imamu liyutamabih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk mengikuti liyuktada, yaitu diikuti. Nah, diikuti di sini bersifat umum. Dia misalnya salah, misalnya ternyata 4 rakaat, ternyata sholat maghrib 4 rakaat, tetap kita ikuti. Bukan justru kita menjadi keluar dari, wah salah antum bro. Enggak, tapi tetap ikut, nanti baru kita tanbih. Oke, kita ikuti. Sebagaimana juga termasuk doa qunut subuh misalnya. Jika ada makmum, jika ada imam yang meyakini doa qunut subuh itu sunnah, walaupun misalnya kita mengakini itu bid'ah, maka tidak masalah bagi kita untuk mengikuti dengan keumuman hadis ini majuaidal imamu liyutamabi, dan itu yang kalau anda pribadi anda mengikuti sebagai makmum, ataupun sebagai imam anda enggak bakal mengkhususkan qunut subuh, tapi sebagai makmum anda mengikuti mereka imam. Ya, jadi kalau misalnya imam di sholat di rakaat ketiga terakhir dia kayak gini, kalau misalnya mau menjadikan seperti ini juga makmum, itu juga tidak masalah dengan dalil tadi ini nama majuaidal imamu liyutamabi. Tapi kalau semua tetap gini, karena berkeinginan saya ini belum yang terakhir ruku apa namanya tasyahudnya atau tahiyatnya, maka itu juga tidak masalah. Bagaimanapun kedua-duanya insyaallah tidak ada masalah. Jazakumullah khairan. Insyaallah kita lanjutkan next week insyaallah pada hari Sabtu insyaallah. Ya, Rifan datang lagi insyaallah ya. Long time no see you. Goodbye. Apa arti goodbye? Berasal dari kata good, God be with you. Ya, ya. Ya, goodbye artinya dari God be with you. Semoga maksudnya may God be with you. Semoga Allah bersamamu. Itu artinya gitu. Ah, takwil dari anda pribadi. Allah aku benar. Enggak, bisa aja benar, bisa aja benar. Bisa aja, tapi lebih bisa lagi salah. Oke. Okay. Kita selesaikan, kita doakan. Kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.